Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan yang terakhir kita masih di pembahasan fawaid dari hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim terkait dengan peristiwa pada peperangan Hunain atau pembagian ghanimah dari perang Hunain. Pada faedah terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ففيه أنه لا أفضل منهم بعد المهاجرين. Di mana di antara faedah di sini bahwa tidak ada yang lebih utama dibandingkan mereka kaum Ansar setelah muhajirin. Artinya kaum muhajirin mereka afdal ya, daripada atau dibandingkan kaum Ansar. Dari hadis ini dipetik dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laula al-hijrata lakuntu imra'an min al-Ansar." Kalau bukan karena hijrah. Jadi di sini ada penyebutan tentang hijrah. Tentu aku termasuk dari kaum Ansar, menunjukkan keutamaan amalan hijrah. Oleh karenanya kata para ulama, di antara faktor yang menjadikan kaum muhajirin ini afdal dibandingkan kaum Ansar karena mereka memiliki dua amalan besar, yakni amalan al-hijrah wan nusrah. Ya, amalan hijrah dan nusrah. Adapun pada kaum Ansar, mereka memiliki satu amalan besar, yakni an-nusrah, ya, pembelaan terhadap agama ini. Afdaliyah yang dimaksud di sini, ya, sebagaimana diterangkan Imam bin Husaymin, yakni afdaliyah fil majmu', ya, al-majmu' bil majmu', yakni kumpulan kaum dibandingkan kumpulan kaum, kumpulan manusia dibandingkan kumpulan manusia. Adapun secara afrod, secara personnya, maka hal yang mungkin terjadi sebagian dari kaum Ansor itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang ada pada sebagian dari kaum muhajirin. Ini kalau secara personnya. Dan juga yang menunjukkan keutamaan kaum muhajirin dibandingkan kaum ansor, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka muhajirin sebelum ansor di dalam firman-Nya, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan al-ayah. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan kaum muhajirin. Demikian pula pada ayat dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Allah sebutkan tentang muhajirin, baru setelahnya Allah sebutkan tentang kaum ansar pada ayatnya, walladzina tabawwa'u daru wal iman min qabl. Kemudian selanjutnya, wa qawluhu al-ansar syiarun wan nasu disarun. Al-syiaru huwa al-thawb alladhi yali al-jasad. Bahwa syiar adalah pakaian yang langsung yani bersinggungan dengan jasad. Ma'khudun min asy'ar, dipetik dari lafaz asy'ar, rambut. Sebagaimana rambut langsung bersambung dengan kulit. Wad-dithar huwa tsaubul zahir. Adapun ad-dithar adalah pakaian luar, pakaian yang tampak dari luar. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedekatan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum Ansor. Baik, bagaimana tidak, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan yang telah mereka upayakan. Rasulullah datang dalam keadaan didustakan oleh kaumnya, kemudian kaum Ansar membenarkannya. Beliau dalam keadaan terusir oleh kaumnya, kemudian kaum Ansar memberikan tempat untuk beliau dan para sahabat muhajirin. Beliau datang dalam keadaan dihinakan oleh kaumnya, kemudian mereka kaum Ansar memberikan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qawluhu, dan pada sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal hawdi. Sesungguhnya kalian sepeninggalku nanti akan menjumpai asaratah. Al-asarah yakni sikap mengedepankan atau mengutamakan kepentingan keluarga atau teman dalam perkara yang sifatnya hak rakyat, hak umum. Tayyib. Maka tatkala mendapati hal yang demikian, pada apa yang menjadi hak-hak kalian diambil oleh penguasa untuk diberikan kepada keluarga atau teman dekatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, maka hendaklah kalian sabar. Jadi ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum Ansar dan untuk umatnya secara umum. Manakala menghadapi sikap yang demikian dari sebagian penguasa. Jadi diperintahkan untuk bersabar. Nabi tidak memerintahkan untuk ya, mengambil alih kekuasaan penguasa yang seperti itu. Hatta talqawni ala al-hawd, hingga kalian menjumpaiku di telagaku, yang di mahsyar nanti. Diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay annahu sayati mulukun yasta'thiruna bil mali dunakum, yakni akan datang para penguasa, para raja, para pemimpin yang lebih mengutamakan dalam permasalahan harta untuk kepentingan mereka, sementara kalian ya tidak diberikan haknya. Fasbiru, maka hendaklah kalian sabar. Tayyib. Dan di sini juga menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam terkait dengan petikan hadis ini, menunjukkan faidah atau keutamaan sabar, as-sabrun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang sesuai dengan bimbingan syariat. Bahwa di antara buahnya adalah ya, akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau ya, dan akan ya meminum dari air telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana keutamaan meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syariba minhu lam yazma ba'dahu abada." Siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan lagi setelahnya merasakan kehausan. Ya, pada kondisi dikumpulkannya manusia di mahsyar. Ya, kondisi yang sangat berat, sangat genting. Matahari dekatkan ya, sejarak 1 mil di atas kepala. Ya. Mereka orang-orang yang berjalan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan yang demikian besar, yakni minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelahnya tidak merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan petikan ini. Di sini terkandung keimanan kepada yaumul akhir. Ya, karena perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga, yakni ini terjadi di yaumul kiamah ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian faradu radhiyallahu taala anhum, maka mereka pun dengan penjelasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun merasa ridha ya dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian ghanimah tersebut. Faqamu, maka mereka pun berdiri. Waqad khadabu lihahum biddumu, dalam keadaan ya mereka telah membasahi jenggot-jenggot mereka dengan air mata. Pada sebagian riwayat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka kaum Anshar ya dengan doa Allahumma arham Anshar wa abna Anshar wa abna abnai Anshar. Ya Allah, rahmatilah kaum Anshar dan demikian pula anak-anak ya kaum Anshar, demikian pula anak-anak dari anak-anak kaum Anshar. Keutamaan ya yang sangat besar bagi kaum Anshar, demikian pula ya keturunannya dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi hadza fadlun 'azimun lil ansar. Dan pada apa yang terkandung dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar yang dimiliki oleh kaum Ansar. Selanjutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, walam yaqsim as-sabaya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan as-sabaya, para tawanan, li'ilmihi annahu sayatuna wa yuslimuna, dikarenakan beliau mengetahui bahasanya mereka akan datang dan akan menyatakan keislaman. Falamma ja'u wa aslamu, ketika mereka datang dan mereka menyatakan keislaman, khayyarahum bainal amwali wadh-dhurriyyah, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan pilihan kepada mereka antara mendapatkan harta mereka kembali ataukah mendapatkan anak keturunannya, yakni keluarganya. Fahtaru dzurriyyah, dan ternyata ya mereka memilih ya anak keturunan mereka. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kata beliau radhiyallahu anhuma, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain, aku ya menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Hunain. Waja'athu wufudu Hawazin, dan setelah berakhir peperangan, ketika itu datanglah utusan-utusan dari kaum yakni suku Hawazin. Ini yang mereka yang sudah terkalahkan dalam perang Hunain tersebut. Faqalu, kata mereka, inna aslun wa ashirah, famunna alaina manna Allahu alaika. Kata para utusan tadi, sesungguhnya kami ini yang memiliki keluarga, memiliki anak istri, maka berikan kepada kami, dengan itu semoga Allah memberikan karunia-Nya kepadamu. Fa innahu qad nazala bina min al-bala'i ma la yukhsa, ya ma la yakhfa 'alayka. Kata mereka, sesungguhnya kami telah ditimpa ya bencana sebagaimana yang tidak tersamarkan bagimu, yakni kekalahan dalam perang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtaru baina nisaikum wa amwalikum wa abnaikum. Pilih oleh kalian mana yang kalian ya ambil antara para istri kalian, harta kalian, anak-anak kalian. Ya. Qalu, kata mereka, khayyartana baina ahsabina wa amwalina. Engkau memberikan pilihan antara ahsabina, yakni anak istri kami, keturunan kami, dengan harta kita. Kata mereka, nakhtaru abna'ana wa nisa'ana. Maka kami pilih ya, kami lebih baik mendapatkan anak-anak kami dan istri-istri kami. Ini yang menjadi pilihan mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adapun apa yang menjadi bagianku ya dan bagian Bani Abdul Muttalib, fa huwa lakum, maka itu semua untuk kalian." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang menjadi hak beliau dan sekaligus hak dari keluarganya dari Bani Abdul Muttalib. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa'atahum nasibahu wa nasiba man yamunu alaihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka apa yang menjadi bagian beliau dan bagian orang-orang yang menjadi tanggungan beliau, yakni dari keluarganya dari Bani Israil sebagaimana dari Bani Abdul Muttalib sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i ini. Kemudian waqala li baqiyatin nas, setelah itu beliau menyatakan kepada manusia, yakni kepada mereka kaum muslimin, ya man syaa'a an yahiba lahum nasibahu tabarruan lillahi wa li rasulih wa man syaa'a an yabdula bidzalika kasrata sitti marrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin untuk memberikan kepada mereka bagiannya dalam rangka yakni memberi karena Allah atau untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan untuk ya kepentingan agama ini, maka silakan. Wa man syaa'a an yabdula bidzalika kasrata sitti marrat. Ya, dan barang siapa yang mau, maka dia gantikan apa yang dia kembalikan tersebut dengan yakni 6 kalinya dari dikatakan di sini ay al-faridah, yakni dari zakat ya, zakat pada harta tersebut. Jadi diberikan 6 kalinya. Dikatakan di sini ay al-faridah bimitsliha sitta marrat. Jadi 6 kalinya dari nilai zakat dari harta yang diberikan tersebut. Min awwali ghanimatin yagnamuha al-muslimun, dari awal kali ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dikatakan di sini fatabarra'a bidzalika aktsarun nas. Maka mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin mengembalikan, yakni memberikan apa yang menjadi bagian mereka kepada ya, yakni Hawazin, suku Hawazin tersebut. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyatakan adapun apa yang menjadi bagianku dan bagian Bani Abdul Muttalib, maka itu menjadi hak kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza shallaitu dhuhra faqulu." Jika aku nanti telah selesai dari salat zuhur, maka ucapkan oleh kalian nanti. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan-utusan dari Hawazin tadi. Ucapkan oleh kalian ya di saat manusia masih berkumpul, inna nastashfi'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal mu'minin. Sesungguhnya ya kami telah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untuk kaum mukminin. Maka di saat selesai salat zuhur, kemudian ya utusan dari Hawazin ini mengucapkan itu sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menimpali ucapan para utusan tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adapun apa yang menjadi hakku dan hak bani Abdul Muttalib, maka itu semua untuk kalian." Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, waqala al-muhajirun, maka kaum muhajirin seketika mengatakan, ma kana lana fahuwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waqalatil ansar mithla dhalik. Apa yang menjadi hak kami, kata kaum muhajirin, maka kami serahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya terserah apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kaum Ansar pun mengucapkan yang demikian. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ba'dul a'rabi lam yatabarra. Adapun sebagian dari suku-suku pedalaman Arab, ya, yang ikut, ya, bersama pasukan Muslimin, ya, dalam perang Hunain tersebut, mereka enggan untuk tabarruk, yakni untuk memberikan, ya, cuma-cuma apa yang mereka dapatkan dari ghanimah Hunain tersebut. Balqalu, bahkan mereka mengatakan, nuridu al-jaza'a anil faridah bisitti faraid. Bahkan kami ingin untuk mendapatkan balasan, yakni imbalan, ya, dari faridah, dari kewajiban, ya, atas yang kami keluarkan tersebut 6 kali lipat. Ya, di antara yang diucapkan oleh sebagian dari tokoh-tokoh tersebut disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasai ini. Waqala Al-Aqra' ibn Habis, kata Al-Aqra' ibn Habis, amma ana wa banu Tamimin fala. Jadi setelah kaum muhajirin dan ansar mereka menyatakan, amma makana amma ana al-afu ma kana lana fahuwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adapun apa yang menjadi hak kami, maka kami kembalikan, kami berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diucapkan oleh kaum Ansar. Nah, ternyata di antara tokoh-tokoh, ya, dari pimpinan Arab, pimpinan Arab pedalaman tersebut, Al-Aqra ibn Habis menyatakan, amma ana wa banu Tamim fala. Adapun saya dan Bani Tamim, maka tidak, ya, kami tidak akan memberikan itu. Kemudian Uyainah ibn Hisn, dia pun menyatakan, amma ma kana li wali Bani Fazarah fala. Adapun apa yang menjadi hakku dan hak Bani Fazarah, maka tidak. Kemudian ketika itu tokoh yang lain, yakni Abbas ibn Mirdas, dia mengatakan, amma ana wa banu Sulaim fala. Adapun aku dan Bani Sulaim, maka juga tidak, yakni tidak akan memberikan cuma-cuma dari apa yang didapatkan tersebut. Waqalatil Hayyan, adapun ternyata, yakni dari rakyatnya, rakyatnya Abbas ibn Mirdas ini mengatakan, kazabta. Ya, mana kazab di sini artinya kata sebagian ahli ilmu, akhta. Kamu salah. Ya. Bal huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malah masyarakatnya mengatakan, apa yang menjadi hak kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendengar ucapan-ucapan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum. Wahai sekalian manusia, kembalikan kepada mereka ya istri-istri mereka, wanita-wanita mereka, dan anak-anak mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tamassaka bi syai'in min al-fai'i, barang siapa yang ingin ya tetap memiliki sesuatu dari fai', dari yani ghanimah tadi, falahu alaina sittu fara'id min awwali syai'in yufi'uhu Allahu alaina. Ini sebagaimana tadi. Jadi sebagian suku-suku Arab yang tetap meminta ya untuk lebih memilih ganti di dunia ya daripada apa yang lebih besar keutamanya yang di akhirat. Kemudian pada kelanjutan syarah hadis ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wala a'lamu wajha munasabati hadzal hadisi li tarjamatil bab, dan aku tidak mengetahui sisi kesesuaian keterkaitan hadis ini dengan tarjamatul bab ya, dengan judul bab ini yakni kitab az-zakah, illa an yuqala, kecuali ya menurut yakni pandangan sebagian ulama ya, inna ba'dal ulama iqal ya, kecuali artinya menurut pendapat sebagian ulama, inna hukmal mu'allafati, bahasanya hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang didekatkan hatinya, dilembutkan hatinya kepada Islam ini ya, termasuk ini orang-orang yang baru masuk Islam sebagaimana keadaan suku-suku Arab tadi, falaysa lahum syai'un minaz zakah, bahasanya hukum terkait dengan mu'allafah nusikha, telah dihapus, yakni telah dihapus dari haknya mendapatkan zakat, sehingga dikatakan di sini falaysa lahum syai'un minaz zakah, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari zakat. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Fadzakarahu al-muallifu bayanan, maka di sini al-muallif menyebutkan hadis ini bayanan sebagai penjelasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahum minal ghanaim fi hadhil ghazwah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka bagian dari ghanimah ya pada peperangan tersebut. Ma annaha fi akhir umrihi sanata samanin, bersamaan peristiwa itu ya terjadi di akhir-akhir umur beliau, yakni pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau wafat di tahun 10 Hijriah ya. Kemudian dikatakan di sini falam yunsakh hukmuhum fi hadza, dan hukum mereka berkaitan dengan ghanimah ini tidak dihapus. Artinya bahwa pada peristiwa yang di situ kaum muslimin mendapatkan ghanimah, maka orang-orang yang baru masuk Islam ya sebelum peristiwa perang tersebut, mereka berhak mendapatkan bagian dari ghanimah. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fi zakati min babi aula wa ahra, adapun pada bab zakat ya, maka mereka tentu lebih pantas ya untuk mendapatkannya. Kenapa demikian? Li anna Allah dzakaraha fil Qur'an, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya tentang zakat ini dalam Al-Qur'an ya, dan termasuk di antara yang mendapat bagian adalah ya, al mu'allaf, ya, al-mu'allafatu qulubuhum. Ma anna hadha ihtimalun ba'id, bersamaan kemungkinan, ya, yakni di mansuhnya hukum bagian mereka dari zakat, ini adanya kemungkinan yang ba'id, kemungkinan yang jauh. Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dari sisi bagaimana yakni al-mu'allif meletakkan hadis tentang pembagian ghanimah Hunain, ya, pada kitab Az-Zakah. Adapun di antara yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Taisirul Alam, ya, beliau juga menyatakan, ya, dari sisi munasabahnya tidak nampak jelas, namun ada kemungkinan di sini al-mu'allif rahimahullah, yani al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi, beliau yani mengikuti apa yang ditempuh oleh al-imam Muslim di dalam kitab sahihnya, karena al-imam Muslim meletakkan hadis ini juga dalam kitab Az-Zakah, dalam kitab Az-Zakah. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari. InsyaAllah kita akan masuk pada bab terakhir dari kitab Az-Zakah, yakni bab Shadaqatil Fitr. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.